aw lamastumun nisa. Dalam surah An-Nisa ayat 43 dan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Al-jawab, jawabannya kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, mulamasatul mar'atil ajnabiyyati muharramatun. Menyentuh wanita yang bukan mahramnya hukumnya haram. Jadi sebelum beliau menjawab pertanyaan apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak, beliau terlebih dahulu mengingatkan tentang haramnya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Wa qad rawat Tabrani fi mu'jamihi an Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam mu'jamnya dalam kitab Al-Mu'jam dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana ahadukum bimikhyatin min hadidin fi ra'sihi khairun lahu min an yamussam ra'atan la tahillu lahu. Sungguh salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi di kepalanya, itu lebih baik bagi dia daripada menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ini ancaman keras bagi orang yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Berapa banyak dari sebagian kaum muslimin yang lalai dari hadis ini, sehingga bersalaman antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya teranggap sebagai hal yang biasa. Ya. Allahul musta'an. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh salah seorang dari kalian ditusuk di kepalanya dengan jarum yang terbuat dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Wanita yang bukan mahramnya. Warawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahala. Telah ditetapkan untuk anak Adam bagiannya terhadap zina, yang dia akan mendapatinya lama halah, yang dia akan mendapatinya pasti. Al-ainani zinahuman nadharu wal-udhunani zinahuman istima'. Kedua mata zinanya adalah dengan memandang, dan kedua telinga zinanya adalah dengan mendengar, memandang hal yang haram, mendengar hal-hal yang haram. Wal yadu zinahal batsyu, dan tangan zinanya adalah menyentuh atau meraba. War rijlu zinahal masyu, sedangkan kaki zinanya adalah melangkah, berjalan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, sedangkan hati dia berkeinginan dan berandai-andai. Wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuh, kemudian kemaluannya lah yang membenarkan itu atau mendustakannya. Maka ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam zina. Baik zina yang hakiki, zina dengan kemaluan, ya, atau zina mata, zina telinga, atau zina dengan tangannya, dengan kakinya, ya. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya semuanya. Wajib bagi kita untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang Allah haramkan. Wajib bagi kita untuk tidak mendengarkan hal-hal yang Allah haramkan dengan kedua telinga kita, ya. Demikian pula hati kita. Jangan berandai-andai, jangan berkeinginan melakukan fahisyah, ya. Berpikiran kotor, ya, ila akhirih. Dan hendaklah seorang hamba berusaha untuk menjauhi ini semua, ya. Jika dia adalah seorang yang bujang, ya, dan ingin menjaga pandangannya, ingin menjaga kemaluannya, ya, dari hal-hal yang Allah haramkan, maka menikahlah, ya, agar selamat agamanya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang diantara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Apalagi di tengah-tengah kehidupan sekarang yang fitnah wanita, ya, di mana-mana, ya. Maka hendaklah masing-masing kita menjaga diri-diri kita, menjaga keselamatan agama kita. Fa'ulima min hadha, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Maka diketahui dari hadis-hadis ini, anna lamsal mar'ati al-ajnabiyyati li ghairi hajatin la tajuz, bahwa menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, tanpa darurat, la tajuz, tidak diperbolehkan. Amma li hajatin ka an yakuna syakhsu tabiban, adapun karena ada keperluan atau kebutuhan atau situasi yang darurat, seperti misalnya dia adalah seorang dokter, Awil mar'atu nafsuha takunu tabibatan, atau seorang wanita yang dia adalah seorang ibu dokter. Wala yujad illa huwa aw hiya, dan tidak didapati dokter kecuali dokter laki-laki ini, atau tidak didapati kecuali dokter perempuan ini. Enggak ada yang lain. Sedangkan dia butuh untuk berobat. Walil hajati la ba'sa bidzalika, maka karena kebutuhan ini ya, maka tidak mengapa. Ma'al hadari kullal hadar minal fitnah, dengan tetap waspada, hati-hati dari terjatuh ke dalam fitnah. Ya. Boleh seorang dokter, ya, naam, dia menyentuh pasiennya yang perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Nah, karena ada hajat, kebutuhan, ya, misal operasi, ya, atau yang semisalnya, ya, dan tidak ada dokter kecuali dokter laki-laki itu. Ya. Demikian pula laki-laki yang dia butuh berobat kepada dokter, dan tidak ada dokter kecuali wanita. Ya. Giginya sakit misalkan, ya, harus berobat. Ternyata dokter gigi semuanya perempuan, nggak ada yang laki-laki, ya, misal. Maka darurat, ya, untuk sebuah keperluan atau kebutuhan, naam, sesuai kadar hajatnya, ya, sesuai kadar hajatnya, yaitu dokter menyentuh, naam, pasien yang bukan mahramnya tadi sesuai dengan kadar hajatnya, tidak boleh lebih dari kadar hajatnya atau keperluannya. Ya. Adapun kalau tidak ada keperluan, tidak ada hajat, ya, tidak darurat, maka tidak boleh laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya wanita menyentuh laki-laki yang bukan mahramnya. Setelah beliau menjelaskan tentang hukum menyentuh wanita yang bukan mahramnya, barulah beliau masuk ke dalam jawaban pertanyaan di atas. Amma halil lamsu naqidun am laisa binaqid? Adapun apakah menyentuh wanita itu membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu? Falamsul mar'ati laisa binaqidin 'ala sahih min aqwali ahli al-'ilmi. Maka menyentuh wanita itu bukan pembatal wudu menurut pendapat yang sahih dari kalangan ahlul ilmi. Artinya ada perselisihan, ya. Namun pendapat yang sahih adalah bahwasannya menyentuh wanita, sama saja itu wanita yang bukan mahramnya atau wanita yang mahramnya, itu tidak membatalkan wudu. Nah, namun kalau yang dia sentuh adalah wanita yang bukan mahramnya tanpa ada keperluan, ya, dia berdosa. Nah, wudunya enggak batal, tapi dia berdosa. Wa man istadalla bi qaulillahi azza wa jal, dan orang yang berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, aw la mastumun nisaa, atau dia menyentuh wanita, ya, mulamasah, menyentuh, baik yang ada dalam surat An-Nisa ayat 43 atau yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ada lafaz aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Fal muradu bil lamsi huna, yang dimaksud dengan menyentuh di sini, al-jima, adalah jima. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana ini yang di katakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka yang paling tahu tentang makna dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang merupakan imamnya ahlu tafsir pada zamannya, beliau mengatakan bahwasannya ini maksud dengan al-mulamasah di sini atau al-lamsu di sini adalah, ya ini maksud dengan menyentuh di sini adalah jima. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan bahasa yang lembut, ya. Tidak vulgar, ya. Nah. Allah katakan, "Aula mastumun nisa." Atau kalian menyentuh wanita, itu maknanya jima. Ini tafsir sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, maka pendapat yang benar adalah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Apa yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Ya. Baik wanita itu adalah istrinya ataupun yang bukan mahramnya. Hanya saja kalau itu adalah yang bukan mahramnya maka dia berdosa. Illa kecuali apa? Kecuali kalau dia menyentuh wanita disertai dengan apa? Syahwat, yang syahwatnya ini menyebabkan keluar maninya, ya, sehingga dia junub. Ya, berhadas dengan hadas besar atau menyebabkan keluarnya wadi, ya. Nah, cairan yang keluar ketika naam naik syahwatnya, ya. Wadi apa madhi? Madhi, ya. Nah, cairan madhi, ya. Cairan yang keluar ketika syahwatnya bergejolak. Jika menyentuhnya disertai dengan ini, keluarnya air madhi, ya, maka membatalkan wudunya. Tapi batalnya karena sebab keluarnya air madhi, bukan karena menyentuhnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian warawal Bukhari fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fil lail, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika salat malam, wa ana mu'taridatun amamahu, dan aku terbaring di hadapan beliau, yaitu tidur. Nah, berbaring di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sempitnya kamar beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, ya, Aisyah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arah kiblat, ya. Fa idza arada an yasjuda ghamaza rijli, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sujud, ya, maka beliau menyentuh kakiku sebagai isyarat apa? Isyarat agar bergeser dulu, ya. Bergeser dulu, nah, menekuk dulu, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau sujud. Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh kaki Aisyah. Kalau seandainya sekedar menyentuh membatalkan wudu, maka apa? Sudah batal ya, wudunya. Namun menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Falam yantaqid wudu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak batal. Karena kalau batal beliau pasti keluar wudu. Nah. Namun di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mau sujud beliau menyentuh kaki Aisyah supaya menekuk terlebih dahulu. Ya. Fal amru sahlun fi hadza. Maka urusannya dalam hal ini mudah. Baik. Dan repot ya kalau naam menyentuh wanita membatalkan wudu. Jika istrinya misalkan ya ingin ngerjai suaminya habis wudu, suaminya dikejari, pegang misalkan. Ya, batal lagi wudu lagi. Pegang lagi. Ya mungkin pengen bercanda atau ya ingin mengerjain suaminya ya. Nah, repot ya. Baik. Kemudian Asy-Syaikh juga membahas pendapat yang lain, pendapat yang berpendapat bahwasannya menyentuh wanita membatalkan wudu. Beliau singgung di sini, alladzina yaquluna innahu naqidun yastadilluna bima jaa'a fis sunan min hadits Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan orang-orang yang mereka berpendapat bahwasannya menyentuh wanita itu membatalkan wudu, mereka berdalil dengan hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ata ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasannya seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan beliau bertanya, ya Rasulullah, inni qabbaltu imra'atan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencium seorang wanita. Fasakata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta anzalallahu azza wa jal, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Beliau enggak menjawab. Nah. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-114 dari surat Hud. Wa aqimis shalah tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Dan tegakkanlah salat pada dua tepi siang dan sebagian dari malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qum fatawaddo wa shalli raka'ataini." Berdirilah engkau. Wudhulah dan salatlah dua rakaat. Syahid, yang menjadi syahid di sini adalah perintah Nabi untuk berwudu, tawadhu, berwudulah. Hadzal haditsu la yatsbut. Hadis ini tidak sabit, tidak benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu min tariqi Abdurrahman ibni Abi Layla. Karena hadis ini itu berasal dari jalan perawi Abdurrahman ibnu Abi Layla. Ya. Dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Abdurrahman ibnu Abi Layla. wa huwa lam yasma' hu min Mu'ad ibn Jabal, dan Abdurrahman ibn Abi Layla tidak mendengar lafaz ini dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Hadza amrun, berarti apa? Sanadnya terputus. Dan yang mengetahui seperti ini para ulama. Kenapa Abdurrahman bin Abi Layla tidak mendengar dari sahabat Mu'ad bin Jabal? Beda masa. Jika salah seorang dari kita misalkan sekarang dia berkata, saya mendengar Syekh bin Baz berkata demikian-demikian, diterima gak? Misal gak ada rekaman ya, kalau sekarang kan ada rekaman, dia bisa berkelit, saya mendengarnya di rekaman. Misal gak ada rekaman, ini zaman dulu misalkan, saya mendengar dari Abdullah bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ya zaman kita sekarang Syekh bin Baz sudah meninggal. Sehingga enggak diterima. Atau ulama yang lebih lama lagi ya. Artinya di sini sanadnya ya terputus. Abdurrahman ibn Abi Layla tidak mendengar dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Hadza amrun, ini salah satu sebabnya. Al-amru tsani, kemudian sebab yang kedua, law sabata lima dalla ala annahu yakunu naqidan. Kalau seandainya sekarang kita katakan hadis ini sahih. Misal kita katakan sahih. Ya udah kita katakan ini sahih. Lama dalla ya. Lama dalla ala annahu yakunu naqidan. Maka kalaupun hadis ini sahih, hadis ini tidak menunjukkan bahwasannya menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Walaupun hadis ini sahih. Ini tidak menunjukkan bahwasannya perbuatan menyentuh wanita itu membatalkan wudu. Kenapa? Li'annahu yahtamil annar rajula lam yakun ala wudu'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia berwudu, ya, setelah dia mencium wanita. Bisa jadi, ya, laki-laki itu memang asalnya belum wudu. Ya, masih banyak kemungkinan. Kemungkinan ini, kemungkinan itu, ya. Bisa jadi laki-laki tersebut memang belum wudu sehingga karena Nabi memerintahkan untuk sholat, maka Nabi juga memerintahkan untuk wudu. Hada min jumlati adillatihim ma'al ayatil karimah. Ini diantara sejumlah dalil-dalil mereka. Beserta dalil ayat yang tadi. Aula mastumun nisa. Mereka juga berdalil dengan ayat ini. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Namun ini sudah dibantah bahwasannya apa? Sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat di sini bahwasanya makna lams adalah al-jima. Makna menyentuh adalah al-jima. Adapun dalil dengan hadis tadi, maka sudah terbantah juga tadi. Hadisnya lemah, atau kalaupun sahih itu tidak menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu. Wa qad araftum anna Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fassara hadza bil jima. Wallahu al-musta'an. Dan kalian telah mengetahui bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menafsirkan kata menyentuh ya, dalam firman Allah azza wa jalla aula mastumun nisa, beliau tafsirkan dengan al-jima. Wallahul musta'an. Baik. Thank you. Kemudian fatwa yang berikutnya, fatwa nomor ke-7. Pertanyaannya, aftuna ma'jurin fi lahmil ibili, hal yanqudul wudu am la? Berikan fatwa kepada kami, semoga Allah memberimu pahala, tentang daging unta, apakah membatalkan wudu atau tidak? Yaitu memakan daging unta, apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Jawaban beliau di sini panjang sekali, ya. Bahkan beliau membawakan riwayat-riwayat beserta sanadnya, ya, dan penjelasannya. Namun kita baca sebagiannya saja. Kata beliau, as-sahih min aqwali ahli al-ilmi annahu yanqudu. Pendapat yang sahih dari pendapat para ulama adalah bahwasannya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Kamil Fudail ibn Husain al-Jahdari, haddatsana Abu Awana, haddathana Uthman ibn Abdullah ibn Muhib an Ja'far ibn Abi Thawr an Jabir ibn Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seseorang, ya, hadis ini dari jalan sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau minhu min ghanam, apakah aku harus berwudu setelah makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tatawaddo, kalau engkau mau silahkan berwudu, kalau engkau mau untuk tidak wudu ya tidak perlu wudu. Ini menunjukkan memakan daging kambing tidak membatalkan wudu. Karena Nabi mengatakan, kalau engkau mau berwudu silakan, kalau tidak mau tidak mengapa. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, atawaddau minhu mil ibil, apakah aku berwudu karena memakan daging unta? Qala na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Fatawaddo min luhumil ibil, berwudulah engkau karena sebab memakan daging unta. Qala, kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, usolli fi marabidil ghanam, apakah aku boleh sholat, ya, di kandang kambing, ya. Yang tentunya kalau namanya di kandang kambing ya ada kotorannya, ya, ila akhirih. Qala na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, iya, boleh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kotoran kambing bukan najis. Ya, walaupun itu kotor, ya. Bedakan antara kotor dengan najis. Nah, tidak semua yang kotor itu najis. Nah, namun kalau yang najis itu pasti kotor. Qala, lelaki tadi bertanya lagi, usolli fi mabarikil ibil, apakah aku boleh sholat di kandang unta? Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Nah, kalau di kandang unta enggak boleh. Di kandang yang lain boleh. Nah, asyahid di sini adalah bahwasannya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, adapun memakan daging-daging yang lain maka tidak membatalkan wudu. Nah. Oh, kenapa? Apa alasannya? Nah, seorang mukmin dia tahu alasannya atau tidak, tahu hikmahnya atau tidak. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan membatalkan wudu, ya kita hukumnya membatalkan wudu. Dilaksanakan saja, dikerjakan saja. Walaupun kita enggak tahu. alasannya apa sih? Ya, kenapa daging-daging yang lain enggak membatalkan wudu? Nah, baik. Ya, di sinilah ya letaknya keterbatasan akal kita. Ya, nah. Yang wajib bagi kita adalah tunduk, ya, menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ya. Karena na'am tentang hikmah batalnya wudu karena memakan daging unta, ya, tidak ada dalil yang sahih, tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang hikmahnya atau alasannya. Nah, tidak ada nas yang sahih, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hikmahnya. Walaupun sebagian para ulama berpendapat dengan ijtihad mereka, ada yang mengatakan li'annaha minasyayatin, ada yang mengatakan karena itu na'am dari syaitan. Dan juga ada yang mengatakan alasan-alasan yang lain, wallahu a'lam, yang tidak ada nasnya atau tidak ada dalilnya, sehingga kita sebagai seorang mukmin, ya, sama saja mengetahui hikmahnya atau tidak mengetahuinya, wajib bagi kita untuk menerimanya. Nah, dan di sana juga banyak pembahasan tentang daging unta ini. Bagaimana kalau makan dalemannya, hatinya, jantungnya, ususnya. Baik. Dikatakan di sini memakan daging unta karena umumnya yang dimakan adalah daging. Nah, artinya yang dikatakan dengan memakan daging unta di sini mencakup tadi juga hatinya, ya, ususnya dan seterusnya. Nah, kulitnya, ya, makan kulitnya misalkan, atau yang lainnya. Nah, hukumnya sama dengan hukum memakan daging unta, membatalkan wudu. Bagaimana kalau sekedar maroknya, kuahnya? Ya, saya nggak makan daging, tapi kuahnya. Ya. Sebagian mengatakan tidak membatalkan wudu kalau sekedar kuahnya. Nah, dan sebagian para ulama mengatakan membatalkan wudu. Kenapa? Karena kuahnya itu adalah intinya daripada daging-daging tadi. Inti-intinya sudah keluar di situ. Ya. Sehingga yang sahih adalah memakan, meminum kuahnya juga membatalkan wudu. Nah, ada sesuatu dari unta yang jika dimakan, ya, tidak membatalkan wudu. Apanya? Susunya. Nah, meminum susu unta. Karena susu unta itu sudah terpisah, ya. Nah, sudah terpisah dari unta tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.